Selesai, gak harus bayar mahal. Ngapain bayar-bayar mahal? Kita pengen buat suasana berbeda. Sebetulnya biarpun rumahnya sudah bagus, itu kadang-kadang pengen suasana. Bahkan ke tempat yang ternyata jauh lebih bagus rumah kita. Rekreasi itu kadang-kadang. Tidak harus lebih bagus. Hanya butuh suasana baru. Coba, rekreasi rasanya rata-rata susah. Buang air susah. Semuanya. Rekreasi kan susah. Di rumah, kalau toilet ada sebanyak. Sebetulnya yang dicari adalah merubah suasana. Maka jangan bayar mahal. Jangan hilang akhlak. Jangan hilang iman. Jangan dapat dosa. Boleh rekreasi. Sekedarnya Allah alam bisawab.